Ikhwan dan akhwat rahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama sekali lagi di dalam majlis yang mulia ini, insyaAllah, untuk kita teruskan pembahasan kita membaca kitab Tauhid, iaitu hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala atas hamba-hambanya. Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karangan Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan saya mula sekali minta maaf kerana tidak dapat hadir pada minggu lepas kerana maklumlah musim apa, musim demam, musim flu dan sebagainya. Kalau dia tersangkut 7 hari lagi tak boleh sedang quarantine pula, masalah. Dan alhamdulillah pada malam ini insyaAllah kita sambung apa yang kita mulakan, iaitu bab ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah, iaitu berdakwah menyeru kepada kesaksian la ilaha illallah. Telah kita bacakan nas-nas yang dibawakan oleh muallif pengarang kitab tauhid ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Yusuf alaihissalam. Begitu juga dengan hadis Ibnu Abbas, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ke negeri Yaman untuk menyeru kepada tauhid dan hak-hak tauhid, iaitu rukun-rukun Islam yang lainnya di negeri Yaman, kepada orang-orang yang beragama Ahlul Kitab. Dan kemudian hadis yang berlaku dalam peristiwa Perang Khaybar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panji peperangan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan sebagai seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai Allah dan Rasulnya mencintai beliau. Dan bagaimana Nabi SAW ketika menghantar Ali bin Abi Talib radhiyallahu an telah menasihatkan Ali radhiyallahu an agar menyeru kaum musuh, iaitu orang-orang di Khaybar, kepada Islam dahulu. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Dan tidak cukup dengan itu saja, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan khabarkan, beritahukan kepada mereka tentang apa yang diwajibkan atas mereka daripada hak-hak Allah SWT di dalamnya, yakni di dalam agama Islam, yakni tentang rukun Islam dan cabang-cabang Islam yang lain. Dan kalau kita lihat hadis ini semakna dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang utama sekali adalah membawa kepada Islam, dan Islam adalah agama tauhid, syahadah la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi SAW memberikan khabar kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu khususnya, dan begitu juga umat ini, tentang kelebihan berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada Islam ini, iaitu ia lebih baik daripada kita jika kita mampu memberikan, menunjukkan seseorang kepada petunjuk Islam dan dia masuk Islam disebabkan kita, maka lebih baik daripada kita mendapat harta yang terbaik di kalangan orang Arab ketika itu, iaitu unta merah. Baik, ini menunjukkan kelebihan berdakwah kepada tauhid. Dan kalau kita ingat lagi, bab ini datang selepas beberapa bab sebelumnya. Dan kalau kita lihat tertibnya, amat teliti dan amat cantik sekali, itu mula-mula menerangkan tentang hukum mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan diciptakan jin dan manusia, kemudian bagaimana kelebihan keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampunkan kerananya, dan bagaimana orang yang mentahqiqkan tauhid dan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, dan bagaimana seseorang itu sentiasa harus berwaspada sentiasa tentang perkara yang membatalkan, yang mengurangkan tauhid, iaitu syirik, babu khauf minasyirk, sama ada syirik besar ataupun syirik kecil seperti riya dan sebagainya. Kemudian datang bab ini, iaitu kita berdakwah kepada tauhid. Jadi apa hukum berdakwah kepada tauhid? Kalau kita lihat daripada hadis-hadis ini dan ayat yang terdapat di dalam bab ini, kata ulama, hukum berdakwah pada tauhid mestilah hukumnya wajib. Ia tak mungkin sunat saja. Maknanya kalau kita tak buat pun tak apa. Tak mungkin. mesti ada orang yang berdakwah kepada tauhid. Bahkan itu adalah muhimmah ataupun bebanan yang dipikul oleh rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala, dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai ke nabi yang akhir zaman iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu tidak ada nabi lagi. Yang ada hanyalah umat Islam yang diketahui oleh ulama-ulama, pelajar-pelajar agama, para pendakwah. Jadi mereka harus mengembangkan risalah tauhid ini. Jadi hukumnya adalah wajib, sekurang-kurangnya fardu kifayah. Dan kemudian satu lagi perkara yang dibahaskan oleh ulama, apakah cara untuk menyampaikan dakwah? Apakah cara untuk menyampaikan dakwah kepada tauhid ini, kepada Islam ini? Baik, itu satu. Kemudian adakah cara-cara menyampaikan dakwah itu berbentuk tauqifi, yakni bermaksudnya dia berbentuk ibadat, seperti ibadat, maknanya tak boleh kita berdakwah dengan cara ini atau cara itu melainkan dengan dalil, ataupun cara-cara berdakwah itu termasuk perkara-perkara yang dibenarkan seseorang itu berijtihad di dalamnya. Maknanya kalau kita rasa cara ini baik, cara ini dapat menyampaikan mesejnya, maka kita gunakan cara ini. Tak perlu kita nak betul-betul lihat akan dalil dan sebagainya. Jadi di sini adalah salah satu masalah yang perlu diketahui oleh mereka-mereka yang bersemangat untuk berdakwah. Sama ada berdakwah kepada akidah ataupun berdakwah kepada apa juga cabang-cabang Islam yang lainnya. Sama ada dia berdakwah kepada budak kecil atau berdakwah kepada orang dewasa ataupun orang tua ataupun remaja sekalipun. Semuanya mesti sebelum mereka berdakwah, mereka kena tahu masalah yang penting ini. Apa hukum ataupun adakah wasail dakwah itu tauqifiyah ataupun ijtihadiyah. Jadi yang sebenarnya dalam hal ini kita katakan, kita tak boleh katakan kita mesti ikut cara Nabi saja, atau cara sahabat saja untuk berdakwah. Sebab Nabi SAW gunakan cara apa? Berkhutbah dengan kata-kata, dan juga dengan apa? Dengan tulisan. Baik, selain daripada itu tak boleh. Kalau sekarang kita ni ada macam-macam cara kita boleh sampaikan dakwah, betul tak? Dengan majalah pun boleh, dengan surat khabar pun boleh. Sekarang ada internet, email dan macam-macam lagi. Dalam masjid, luar masjid, mana-mana saja sebenarnya ada banyak cara untuk kita berdakwah, dengan kita katakan yang mana ia tidak wujud ataupun ada pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau kita katakan dia adalah tauqifiyah, maka kita tak boleh melainkan apa ni, berdakwah melainkan dengan melalui khutbah Jumaat misalnya, ataupun kelas-kelas agama contohnya. Lain cara tak boleh. Jadi sebenarnya dalam hal ini wasail dakwah ada dua jenis. Satu, cara-cara dakwah ini adalah tauqifiyah. Maknanya kita tak boleh melampaui dalil, melampaui batasan yang ditetapkan oleh nas. Dan satu lagi adalah perkara yang terbuka padanya, ijtihad, melihat keadaan dan seterusnya. Tapi dalam waktu yang sama, ia tidak boleh keluar daripada landasan umum nas. Yang tadi strictly pada nas, satu lagi adalah luas tapi masih lagi tidak melampaui nas, tapi nas yang umum, yang ini tidak melakukan perkara yang dilarang oleh syariat, ataupun kalau tak dilarang pun secara direct ia akan mengakibatkan keburukan yang lebih besar daripadanya, daripada kebaikan yang kita ingin capaikan. Jadi ini masalah dakwah. Dan ada dua perkara di sini. Satu adalah dakwah dan satu adalah menyampaikan ilmu. Walaupun secara umumnya setiap dakwah menyampaikan ilmu, dan setiap penyampaian ilmu adalah dakwah. Seolah-olah ia sama, tapi ketahuilah dia tak begitu sama. Baik. Jadi sekarang kita tengah bahaskan bukan tentang menyampaikan ilmu. Seorang alim menyampaikan ilmu pada anak-anak muridnya. Kita tengah bahaskan tentang yang lebih umum daripada itu, iaitu berdakwah. Berdakwah ini ada macam-macam. Mungkin seorang alim dengan anak muridnya secara khusus dalam kelas. Mungkin seorang yang bukan begitu alim tapi dia mengetahui apa dengan dalil-dalilnya, apa-apa yang diketahui daripada syariat dan disampaikan kepada orang lain, bukan anak muridnya pun. Mungkin daripada seorang bapa kepada anaknya, anak kepada bapa, kawan kepada kawan, antara sesama Islam, antara orang Islam dengan orang bukan Islam, di dakwah umum. Dan sama ada yang menerangkan tentang asas-asas fundamental agama Islam ini, ataupun dia menolak tuhmahan-tuhmahan, serangan-serangan musuh-musuh Islam yang ingin merosakkan ataupun menuduh agama Islam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi itu semua termasuk dalam apa? Dalam daerah dakwah, kawasan dakwah. Baik. Jadi kita bahaskan tentang dakwah. Jadi kalaulah terdapat nas-nas di mana dakwah itu dilakukan secara dalam bentuk ibadat yang khusus, maka wajib kita apa ni, kita mengikut apa yang ada dalam nas. Paling senang kita katakan apa ni, khutbah Jumaat, khutbah hari raya dan sebagainya. Jadi yang ini terdapat nas, Nabi SAW setiap kali Jumaat dia buat macam ini. Dia akan apa ni, akan berkhutbah, betul tak? Dia akan diri berkhutbah. Lepas tu dia akan duduk sekejap ke lama, sekejap. Lepas tu dia akan diri balik. Dan biasanya khutbah kedua tu lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Dan kemudian dia akan doa kan, doa-doa yang umum. Setelah itu dia akan solat. Sebab khutbah dia akan solat. Boleh tak kita katakan, ini dakwah. Sekarang zaman dahulu nak buat macam ini dua kali dakwah. Sekarang kita nak satu shot aja dakwah. Tak payah nak dua kali khutbah. Ha, maksudnya tak payah nak dua khutbah. Satu khutbah terus. Tak payah nak duduk-duduk bangkaran. Satu kali shot kita habiskan. Ataupun kita nak buat tiga bahagian. Tiga khutbah. Dua kali duduk. Boleh ke tak boleh? Jadi dalam hal ini kita katakan, bila kita lihat sunnah Nabi SAW dalam khutbah, dia tak pernah ubah cara khutbahnya. Dan ia dalam bentuk apa ni, gambarannya adalah bentuk ibadat, maka tak boleh kita menyalahi akan sunnah Nabi SAW dalam berkhutbah. Jadi kalau dia buat cara diri, bila dia diri, kita diri. Bila dia duduk, dia duduk. Bila dia tinggikan suara, kita tinggikan suara. Adapun dalam kelas agama, tak semestinya kita tinggikan suara. Ni khutbah ke? Mengajar ni ustaz? Baik. Adapun bila khutbah, Nabi SAW kata tinggikan suara seolah seorang panglima mengarahkan askar-askarnya untuk begitu dan begini. Jadi itu berlaku dalam keadaan tertentu. Baik. Adapun selain daripada itu, Nabi SAW juga ada menulis kepada pembesar-pembesar negara dan sebagainya. Ini pun kita dapati bahawa ia bukan sebenarnya satu gambaran ibadat yang khusus. Dan juga kita dapati Nabi SAW menghantar pendakwah-pendakwah kepada beberapa tempat untuk menyampaikan agama Islam kepada kaum, sama ada kaum mereka sendiri ataupun kaum yang lain. Jadi yang ini juga menunjukkan bahawa terdapat ruang untuk ijtihad, cuma asasnya apa dia? Apa yang mereka sampaikan? Oh. Adakah mereka sampaikan sembarangan? Mula-mula kita sampaikan tentang kenapa kita mesti solat. Kenapa solat 4-5 waktu sekali misalnya. Ataupun kita cerita tak pasal solat, kita cerita pasal zikir dulu. Atau kita cerita pasal bersihkan hati dulu. Hati kalau tak bersih buat apa kita nak apa ni? Nak cerita pasal amalan solat yang lain. Ataupun kita ada idea lain untuk apa ni, untuk menyampaikan dakwah mana yang dahulu, mana yang kemudian. Jadi dalam hal ini kita katakan tidak boleh kita berijtihad. Kita kena kembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Setiap kali yang SAW hantar orang, dia akan mulakan yang lebih penting dahulu. Yang terpenting sekali adalah dakwah kepada tauhid. Menerangkan tentang tauhid, kesempurnaan tauhid. Antaranya bab-bab yang kita lalui, semuanya menuju kepada syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan juga tentang bahaya-bahaya perkara yang membatalkan tauhid, iaitu syirik dan sebagainya. Selepas itu baru kita terangkan tentang rukun-rukun Islam yang lain. Ini khususnya jika kita sampai kepada satu kaum yang tidak kenal tauhid, tidak kenal Islam. Seperti ahli kitab dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita sampai kat satu kampung, walaupun mereka dah Islam, dah sembahyang, dah apa semuanya, tapi masalah tauhid, makna la ilaha illallah pun mereka tak clear lagi. Makna Muhammad Rasulullah pun mereka tak jelas lagi. Mereka ada apa? Fahaman-fahaman yang sesat, yang menyeleweng. Ya, perlu tak kita bersihkan kesalahan-kesalahan dalam akidah tersebut? Maka jawabnya perlu. Itu yang kita lakukan dahulu. Kemudian seterusnya solat, kita betulkan solat mereka, taharah yang macam mana dan sebagainya. Baik. Ada pun cara-cara yang berbentuk ijtihadiyah adalah kadang-kadang kita berdakwah, kita lihat orang, bahkan kita mesti lihat orang. Sebab tu kata Ibn Qayyim rahmatullah dalam kitab, ada tiga golongan orang yang didakwah ni. Jadi ada orang yang senang nak terima kebenaran, hatinya lembut sebenarnya, cuma dia tak dalam kebenaran. Dia tidak dalam kebenaran, kenapa? Dia tak tahu, dia jahil, tak ada orang kasih tahu. Dan nyamalkan apa yang dia lihat orang lain lakukan, mak bapak dia lakukan, dia lakukanlah. Jadi adakah kita bila berdakwah kita mesti ada satu cara tertentu? Maka jawab kita adalah kita tak ada cara tertentu, tapi kita lihat keadaan. Oh, kalau orang macam ini, kita gunakan cara hikmah, mauizah hasanah saja. Kita terangkan saja, insyaAllah dia akan terima. Pasal orang ini adalah orang yang boleh menerima. Kita ajarkan saja. Kalau kita boleh ajarkan, tak ada, kita ajak pergi kelas, habis cerita. InsyaAllah dia akan apa ni? Dia akan jadi betul. Tapi ada orang dia boleh menerima, tapi dia, kita katakan dia malas-malas sikit. Dia malas-malas sikit. Dia nak kena ancam-ancam sikit. Dia nak kena takut-takutkan sikit. Kena nasihat-nasihat lebih. Kadang apa ni, banyak sangat nasihat. Dah berbuih baru dia dengar. Jadi yang macam ini, kita tak boleh pakai cara pertama. Ajar je terus dia buat. Tak, kita cakap solat wajib dia pun tak buat juga. Tapi dia kena apa, nasihat lagi sikit, kena terangkan lebih sikit dan sebagainya. Maka yang ini kita lakukan sebagaimana yang sepatutnya. Adapun ada golongan yang ketiga, yang degil kepala batu, macam mana punya ancam pun dia tak jalan juga. Yang ini kadang-kadang kena pakai apa ni? Kena pakai kekerasan, kena gertak dia sikit dengan apa, dengan hukuman-hukuman tertentu, barulah dia boleh terima. Kadang-kadang sampai apa? Sampai perang dia. Jadi berbeza-beza manusia dalam penerimaan dakwah. Jadi caranya pun berbeza-beza. Jadi ada orang mungkin kalau awak kasih dia hadiah, belanja dia kopi, makan apa semuanya, okey boleh, saya dengar awak. Dah dengar, nanti dia sikit-sikit dia terimalah. Betul tak? Jadi awak boleh tak berikan dia hadiah ke, dia buat baik dengan dia dan sebagainya? Jawabnya boleh. Ajak dia jalan, ajak dia safar dan sebagainya, temankan dia. Tapi tak semua orang mampu buat demikianlah. Dan tak semua orang perlu dibuatkan seperti itu. Tengok umur dan seterusnya. Dan ada orang dengan cara itu, ada orang dengan cara ini dan lain-lain lagi. Jadi ini yang kita katakan dia berbentuk ijtihadiyah. Berbentuk ijtihadiyah. Sebab tu antaranya adalah buat madrasah. Kemudian dalam madrasah ada examnya, ada apa semuanya. Jadi ini semua termasuk dalam bentuk-bentuk apa ni, ijtihadiyah. Baik. Jadi kelasnya pun bila nak buat, pukul berapa nak buat, berapa jam nak buat dan seterusnya. Oh, kemudian ada forum, ada apa semuanya. Ini pun tak ada dalam zaman Nabi SAW. Oh, haram, tak boleh, tak ikut sunnah. Sesat. Semua yang diadakan adalah apa? Dolalah. Tak boleh juga . Sebab apa ni, bukan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai ibadat. Jadi demikianlah. Baik. Ada pun kalau nak dakwah, ada orang katakan kita okey, ijtihad kita adalah kita mesti ada kumpulan, dan dalam kumpulan mesti ada ketua, naib ketua dan sebagainya. Dan semua orang mesti taat kepada ketua tu, baru kita ramai-ramai pergi dakwah dan sebagainya. Dan kita mesti pergi time gini, tak boleh pergi time itu dan seterusnya. Ini tak ada dalil langsung. Lepas tu buat rahsia-rahsia dan sebagainya. Jadi ini seolah-olah Islam tu khusus pada sebagian orang yang dah lama, nanti baru kita beritahu dia ilmu tertentu. Orang yang biasa-biasa baru-baru ni tak tahu. Ini tak boleh. Islam tak macam itu. Ulama tak ajar macam tak ajar seperti itu. Jadi asalnya ilmu itu tu terbuka. Jika ia sesuai untuk semua, ia terbuka untuk semua. Baik. Dan ada pula yang bertanya, dalam masalah dakwah ni, apakah yang lebih penting? Kita satukan soft kita dulu, baru kita berdakwah. Dalam arti bahawa umat zaman kita ni, bahkan dah lama dah pun, seling apa ni, bertelingkah, seling bergaduh. Ya, macam mana kita nak dakwah kalau kita tak apa ni, kita tak selesaikan apa ni, perbezaan-perbezaan kita. Jadi kita satukan diri kita dulu, baru kita mesti nak dakwah. Adakah itu satu kewajipan, satu syarat untuk berdakwah? Jawabnya tidak. Walaupun itulah sebaik-baiknya. Sebab kalau orang luar tengok kita tergaduh tak habis-habis, macam mana dia nak terima kita? Dia kata korang tak betul, korang nak ajar orang. Macam apa ni, bapak ketam ajar anak ketam jalan, jalan lurus. Jadi korang betulkan diri kamu dulu, baru nak dakwah golongan kita contohnya. Itu kan kan susah pula kita eh? Jadi ada kita katakan keperluan untuk menyatukan soft dan seterusnya, tapi bukan syarat. Sebab dakwah itu dia tidak tertakluk kepada waktu, kepada tempat, ya, kepada orang dan sebagainya. Siapa yang bila diperlukan disampaikan, bila diperlukan disampaikan. Kalau kita nak tunggu kita sama satu saf, satu jemaah baru kita boleh berdakwah, sampai bila pun kita tak bersatu, tak bersatu, dan sampai bila pun tak ada dakwah. Dan satu lagi adalah dalam masalah berdakwah ni, kita sampaikan yang hak walaupun dia pahit. Tak boleh kita katakan, oh ini masalah ini, ada orang lain itu dia tak setuju dengan kita, jadi kita jangan cakap pasal ni. Sebab nanti kita apa ni, kita berselisih pendapat, kita bertengkar. Kita cuma cakap pasal benda-benda yang kita sepakati saja. Ini istilah yang digunakan sebagian kumpulan dakwah, bahawa kita nattafiq atau nata'am fi mattafaqna alai wa na'dhuru ba'dana ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Jadi mana yang kita berselisih pendapat, kita maafkanlah masing-masing. Jadi kata-kata ini dalam hal dakwah nampak cantik. Jadi ini macam nak satukan sah dan seterusnya. Tetapi kita kena lihatlah perkara yang kita selisihkan tu. Kalau perkara yang kita selisihkan tu adalah perkara yang tak boleh diselisihkan, perkara akidah, perkara-perkara pokok dalam agama, tentang sunnah dan bid'ah contohnya, yang jelas-jelas apa ni hukumnya, mana kita boleh katakan ni tak apa, kawan kita buat bid'ah ni tak apa, kita boleh join dia lagi, kita boleh bersama-sama lagi duduk sama-sama untuk berdakwah. Sebab apa? Sebab perkara dah jelas. Jadi kalau macam gitu, kita akan apa ni, kita akan cuba mendapatkan satu kepentingan, tapi kita apa ni, mengabaikan satu perkara yang lebih penting lagi, iaitu hak Allah Subhanahu Wa Taala, halal dan haram, sunnah dan bid'ah dan sebagainya. Baik. Jadi itu antara perkara berkenaan dengan dakwah. Sebenarnya amat banyak sekali tentang dakwah. Adakah perlu kita dakwah sentiasa dengan lemah lembut? Kita katakan tadi, itu asalnya. Asalnya semua orang itu kita datangi dengan lemah lembut. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan lemah lembut. Tapi adakah mesti macam itu sentiasa? Tidak. Sebab kadang-kadang kita kena keras. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang keras. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia pekik. Orang angkat wuduk, tak basuh betul-betul tumit kaki tak kena aja, Nabi sallallahu marah, Nabi sallallahu pekik suara tinggi. Wailun lil aqabi minan nar. Binasalah tumit-tumit kaki daripada apa? Masuk api neraka. Kadang-kadang Nabi SAW tinggikan suara. Kadang-kadang Nabi SAW marah. Kadang-kadang Nabi SAW tak nak jawab. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam peperangan, bila dia jumpa seorang itu, orang kafir musuh tu, hampir dia nak bunuh, orang tu kata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama kata, bunuh juga. Kawan dia kat sebelah, alamak kau bunuh dia kan. Dia dah sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam masuk Islam. Dia disebut ni apa ni? Ini takut mati. Dia bukan ikhlas. Sampai pada Nabi SAW, Nabi SAW marah, tak nak cakap pun. Nabi SAW apa ni, tanyakan dia, cuma tak cuma kata apa, kau bunuh dia selepas dia kata la ilaha illallah. Kau bunuh dia selepas kata la ilaha illallah. Nabi SAW tiga kali, sampai Usamah kata, aku apa ni, apabila aku dengar Nabi SAW cakap macam itu, aku bercita-cita bahawa aku tak masuk Islam melainkan pada hari ini. Jadi kesan daripada apa? Daripada marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawa tak kita lakukan dalam satu dengan berdakwah dengan satu caranya. Kalau orang dah buat salah, hak Allah Subhanahu, hukum Allah Subhanahu taala keras, kena hukum hudud, potong tangan. Mana boleh, tak apalah, tangan tu tak biar potong lah, kita pukul larutan je sudah. Janji apa ni? Ha, janji hukum. Tak boleh. Orang yang mengaku berzina direjam dengan batu, mesti terpekik punya, mesti apa semuanya, nampak kejam dan sebagainya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan sentiasanya lembut, tapi bukan sentiasanya kasar dan keras. Bila dalam pembukaan kota Mekah, Nabi SAW dah kata dah, suruh-suru pada orang ramai orang Mekah, siapa yang masuk Islam selamat lah, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang berlindung di Kaabah selamat. Betul? Jadi ada orang yang berlindung di Kaabah, tapi Nabi SAW bila dia beritahu ini Ibn Khattal, dia sedang bergayut dekat dekat kelambu Kaabah, Nabi kata bunuh dia depan Kaabah, bunuh orang dalam masjid, boleh? Jadi ini keras, dan bukan semua orang Nabi SAW begitu, kerana sebab-sebab tentu, kerana orang ini dia ada sejarah, ada yang pahit dia dengan Nabi SAW dan dengan agama Islam. Baik, dia telah membunuh orang Islam dan dia telah menghina Islam dan Nabi SAW dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa bukan satu keadaan saja. Adapun yang kita dengar sekarang ini, mesti nak lembut saja. Kalau kasar sikit je tak boleh. Habis bila nak cakap pasal halal haram, haram pun tak boleh cakap haram. Jangan sebut dalil-dalil. Cakap tak boleh je, baik jangan dan sebagainya. Apa ni? Habis nak cakap zina pun takut nak cakap zina. Cakap apa? Cek bebas lah. Betul tak? Sampaikan ada orang kata apa ni, apa yang kemarin ada kempen apa tu, lebih cool dengan tanpa seks, bagi macam itu. Lebih cool pula tu. Jadi maknanya apa? Apa ni, kita seolah-olah bahawa apa ni, kita tak takutkan orang pun tentang apa ni, tentang maksiat yang dilakukan tu. Bukan masalah cool ke tak cool, masalah fashion ke tak fashion. Baik. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Tak ada takutnya kepada syariat, tak ada hormat dan cintanya kepada syariat. Kita tinggalkan membacakan ayat-ayat Al-Quran, sedangkan Nabi SAW antara fungsinya adalah yatlu alaihim ayati, dia bacakan kepada umat ayat-ayat Allah SWT Al-Quran. Kita tak nak baca lagi hadis. Jadi kita tak nak baca hadis, tak nak baca Al-Quran, kita nak halus-halus gitu je sentiasa, tak boleh. Tak boleh. Ada keadaan boleh lah, ada keadaan tak boleh lah. Okay. Jadi dengan itu ini sekurang-kurangnya mukadimah ni menerangkan kepada kita tentang apa ni, tentang perlunya dakwah satu, dan satu lagi perlunya mengetahui bagaimana nak berdakwah. Sebab tu kan semua orang boleh pergi berdakwah. Dan hadis yang kita baca ni jelas. Kalau kita lihat hadis Mu'adz bin Abbas, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW hanya hantar seorang sahabat je. Dalam kitab kita baca sendiri tentang hal tersebut. Muka surat 149. Al-Hafiz, kalau disebutkan Al-Hafiz maknanya siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, pengiriman Mu'adz ke Yaman terjadi pada tahun ke-10, jadi akhir-akhir Islam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah haji, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis sahih yakni Bukhari di akhir bab Al-Maghazi, iaitu kitab peperangan. Dikatakan juga itu terjadi pada akhir tahun ke-9, pada saat kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tabuk. Ini diriwayatkan oleh Al-Waqidi secara lengkap dengan isnadnya kepada Ka'ab bin Malik. Ibn Sa'ad, seorang ulama sirah lagi, meriwayatkan riwayat tersebut dalam At-Tabaqat dari Ka'ab bin Malik. Para ulama sepakat bahawa Mu'adz masih berada di Yaman hingga datang kekhilafahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sekurang-kurangnya duduk kat situ 2 tahun. Itu saya katakan, bukan cerita tentang la ilaha illallah sekejap dia dah habis, dah selesai dah. Pasal nak ceritakan pasal solat, nak cerita pasal wuduk, kalau yang batalkan wuduk, nak cerita pasal solat, syarat-syarat solat, kalau yang batalkan solat dan sebagainya tu lah. Macam-macam lagi, zakat dan seterusnya. Jadi lama sebenarnya. Jadi ini bukan orang yang ada satu ayat, balighu anni walau ayat, satu ayat je dah boleh pergi ni. Ini adalah orang yang alim aja yang baru boleh mampu melaksanakan tugas dakwah yang berat ni. dan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an adalah orang yang demikian. Baik, kemudian dia menuju ke Syam, yakni Mu'adh bin Jabal, dan dia wafat di sana. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala berkata, di antara keutamaan Mu'adh radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman sebagai dai beliau. Sebagai ahli fiqh di Yaman, pendidik, dan sebagai governor di sana. Ha, jadi bukan hanya dia dakwah saja. Dia juga adalah pendidik, dia jadi guru kat sana. Dan dia juga adalah governor, maknanya pemegang apa kekuasaan di sana. Sebab itu pada zaman beliau ada orang murtad, dia suruh apa ni? Dia suruh bunuh. Dia suruh bunuh. Sebab 3 hari orang tu tak nak taubat, Mu'adh bin Jabal suruh bunuh. Jadi dia ada kekuasaan apa ni, authority di sana. Baik. Kebanyakan daripada hadis-hadis ni kita telah kita syarahkan. Dan mungkin hadis yang berikutnya itu hadis Ali radhiyallahu an. Muka surat berapa ya? Muka surat 161. Kita baca sekali lagi riwayat hadis Ali ini. Muka surat 159. Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW ketika perang Khaybar bersabda, demi Allah, niscaya aku akan serahkan bendera perang ini esok pada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam suntuk, orang-orang pun membincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah SAW, masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Lalu bersabdalah beliau, di mana Ali bin Abi Talib? Dijawab, dia sakit kedua belah matanya. Beliau bersabda, utuslah seorang utusan kepadanya, maka didatangkanlah dia. Lantas Nabi ludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepadanya bendera dan bersabda, melangkahlah ke hadapan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah taala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, bila Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, benar-benar hari itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Jadi hadis ini belum sempat kita syarahkan secara detail. Jadi kalau kita lihat lafaz-lafaz hadis, kalau nak baca kitab masih apa ni, banyak lagi. Kembali kita kepada nas hadis ya, saya akan terangkan apa yang saya ingat insya-Allah tentang nas hadis, faedah-faedahnya. Pertama sekali, Nabi SAW kata dalam peperangan Khaybar. Perang Khaybar ni berlaku mengikut riwayat adalah pada 7 Hijrah. Jadi Khaybar adalah kawasan beberapa mil daripada Madinah dan ahlinya adalah orang-orang Yahudi. Dan ini adalah salah satu kawasan yang subur daripada kawasan-kawasan Madinah. Jadi memang Yahudi pandai duduk kat cari tempat . Tempat yang subur-subur dia ada kat situ. Jadi ada pohon kurma, ada ladang kurma yang banyak yang sebenarnya menjadi sumber income untuk ahli Madinah. Tapi masalahnya orang-orang Yahudi ni kaum pengkhianat. Jadi mereka melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Mereka bersekongkol dengan orang-orang musyrikin sehingga akan berlakulah peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, iaitu parit, di mana Nabi SAW terpaksa menggali parit keliling Madinah untuk menahan daripada serangan Al-Ahzab, iaitu gabungan tentera-tentera musyrikin Mekah dan kabilah-kabilah lain termasuk dengan bantuan orang-orang Yahudi. Jadi mereka dikepung oleh tentera musuh. Dan dengan kuasa Allah SWT, Allah SWT turunkan tenteranya yang tak dapat dilihat oleh mata. Tapi lebih berbahaya, lebih berkesan daripada daripada senjata yang boleh dilihat daripada panah dan sebagainya, iaitu angin yang kuat yang meniupkan kemah-kemah mereka, menerbang kemah-kemah mereka, sehingga kan apa ni, mereka lari lintang bukang. Jadi tak dapat mereka menyerang Madinah. Jadi dan Allah SWT memberikan kemenangan kepada rasulnya dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas itu tiba hari pembalasan, kita katakan, iaitu apa? Orang-orang berkhianat, iaitu orang-orang di keliling Madinah, orang-orang Yahudi, rupanya mereka pengkhianat. Jadi Nabi SAW pun hantarkan pasukan untuk menyerang mereka. Itu pun kalau kita lihat, Ali radhiyallahu anhu tetap diperintahkan untuk apa ni? Untuk dakwah dulu. Sebelum apa? Sebelum menyerang mereka. Baik, kita teruskan. Qala yauma Khaybar, Nabi SAW berkata dalam peperangan Khaybar, aku akan berikan raya, yakni panji bendera yang selalu dibawa dalam peperangan. Dan kegunaan ataupun faedah bendera ni adalah selagi bendera tu tegak, maknanya apa ni, kita katakan mereka ni dalam apa ni, dalam fighting apa tu, fighting spirit, bukan fighting spirit, maknanya dalam dalam apa ni, dalam fighting mode lah. Belum surrender lah, maknanya surrender. Kalau surrender dia dah tak, dia turunkan bendera, dia tukar bendera putih lah ke apa ke. Jadi mode dia masih apa, masih berperang. Jadi mereka terus berperang selagi bendera kat atas. Itu kepentingannya. Jadi musuh nak stop peperangan, takkan nak bunuh semua semua apa ni, semua tentera musuh. Lamalah nak habis. Jadi kalau mereka dapat jatuhkan bendera tu pun dah kira menang, ataupun mereka dapat bunuh apa, ketua. Jadi biasanya target utama adalah orang yang memegang bendera. Jadi orang memegang bendera ini penting ke tak? Penting. Mesti nak ada berani. Orang betul-betul berani je yang sanggup pegang bendera. Dia tak boleh lepaskan walau apa keadaan juga. Walau apa pun keadaan juga. Dan kalau nak jatuh, kalau dia gugur, orang lain mesti sambut. Dan bila dah pegang, dia tak boleh apa ni, dia tak boleh lepaskan juga. Baik. Jadi Nabi SAW kata, aku akan serahkan bendera ni kepada dia. Dan orang itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ini bukan apa ni, mungkin mencintai Allah dan Rasulnya, tapi satu kesaksian daripada Nabi SAW, orang ini akan beri, yang akan aku berikan bendera ni, dia benar-benar cinta Allah dan Rasulnya. Macam mana Nabi SAW tahu? Ini tentu datang daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan itu saja, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Jadi kalau dia dah dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya, menunjukkan dia adalah seorang ahli syurga. Jadi cintanya adalah cinta yang benar. Jadi dalam sabda Nabi SAW ini, Allah dan Rasulnya mencintainya, mengisbatkan sifat mahabbah, cinta Allah SWT. Jadi Allah mencintai. Sebagaimana Allah memurkai, Allah mencintai. Ini untuk ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah. Tapi kalau orang-orang yang gunakan akal, ahli kalam, dia kata macam mana Allah boleh mencintai seseorang? Macam manusia je cinta orang. Mak cinta anak, anak cinta mak, suami cinta isteri, isteri cinta suami. Sebab apa makna cinta? Yang kita faham lah, kalau ikut manusia, dia akan apa ni, dia akan, perasaan dia akan apa ni, akan tertunduk, akan miring kepada orang yang dicintai, betul tak? Dan ini mustahil untuk hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka macam itu. Jadi kita katakan tu kias lah. Maksudnya kita boleh kiaskan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat makhluk. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata dia cintai seseorang itu, maknanya yang cinta yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak menyerupai cinta makhluk. Sebab cinta buta, kata orang, cinta makhluk tu blind. Tak tahu pekak ke tidak, tapi dia apa ni? Cinta dia buta. Dia boleh buat apa yang tak sepatutnya dia buat. Dan itu tak mungkin berlaku untuk hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Yaftahullahu ala yadai, Allah akan membuka kota Khaybar tu dengan tangannya. Jadi dengan tangan siapa? Orang yang memegang bendera tersebut. Jadi kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh memenangkan peperangan Khaybar ni dengan tanpa sesiapa pun. Betul tak? Bagaimana berlaku dalam peperangan Ahzab, datang angin dan cek habis. Bahkan Allah SWT turunkan malaikat boleh binasakan mereka semuanya. Tapi dalam hadis ini, Allah akan membuka kota Khaybar dengan tangannya. Ini dengan sebab dia, So ini mengisbatkan apa? Sebab dalam sunnatullah kita apa ni, ada sebab dan ada natijah. Bukan natijah datang tanpa sebab, natijah datang mesti dengan bersebab. Adapun untuk kita adalah mengusahakan, melakukan sebab untuk mencapai natijah. Sama ada sampai atau tercapai ataupun tidak, itu urusan Allah SWT. Allah lah yang menetapkannya. Jadi tak mungkin kita katakan, oh, diorang nak serang kita, orang kafir nak serang kita, tak payah buat apa-apa, kita duduk kat masjid, kita solat je sudah, nanti Allah akan jagalah. Boleh? Ha. Habislah dia datang masjid, dia tembak semuanya macam kat, apa, kat Thailand tu. Jadi sekarang nak semayang, nak ada degat kat luar, tak boleh macam biasa. Jadi menunjukkan bahawa kita kena mengambil sebab. Kalau nak menang, kita kena keluar berperang. Maka orang ramai yadukuna lailatahum, mereka yadukuna maknanya mereka berbincang di antara mereka malam itu. Apa yang mereka bincangkan? Oh, kita mesti menang, kita dapat harta rapasan banyak, kita dapat kurma, aku nak satu ekar, aku nak yang bahagian tu, nak itu dan sebagainya. Dan orang Yahudi ada emas dan perak, ada unta dan seterusnya. Mereka tak bincangkan tentang tu. Mereka bincangkan tentang apa? Tentang mungkin aku yang dapat apa tu, yang diberikan bendera tersebut. Kenapa? Bukan pasal bagus nak dapat bendera. Dapat bendera bukan bagus sangat. Sebab apa? Bahaya dia target. Tapi untuk apa? Dapatkan apa ni, sifat yang disebut oleh Allah, Nabi SAW itu, bahawa orang yang memegang bendera itu mesti benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya mencintai. Itu menunjukkan bahawa apa ni, para sahabat radhiyallahu alaihim tak tersibuk dengan perkara dunia, tetapi mereka disibukkan dengan perkara akhirat mereka sebenarnya. Mereka mengambil dunia sekadar apa tu, mengambil dunia untuk yang sekadarnya untuk mendapatkan akhirat. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka besok paginya bersegera, ghadaw maknanya pagi-pagi lagi mereka dah jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Semua dah ready nak apa ni? Mungkin aku yang apa ni akan dipanggil namanya. Lihat. Kulluhum yarjuna an yu'taha. Tapi ni bukan apa ni, muka tak tahu malu eh. Sebab dia tak minta pun, dia tak apa pun. Cuma apa ni, harap, harap saja. Ni harap yang benar, yang baik, yang jujur, tanda beriman. Tapi ada orang apa ni, memang tak layak punya, tahu-tahu kat depan nak cakap, tahu-tahu depan nak itu nak ini, padahal dia memang tak layak. Tapi kalau kita layak dan sebagainya, tidak mengapa kita cari apa ni, cari kemuliaan. An yu'taha. Faqala, maka Nabi SAW sebutkan satu nama. Mana Ali bin Abi Talib? Agak-agaknya Ali bin Abi Talib adalah sama-sama dengan sahabat-sahabat lain. Rupa-rupanya dia tak ada. Dia tak ada kat situ. Yang tak ada yang dipanggil. Jadi mereka kata, dia tak ada, wahai Rasulullah. Kenapa kau panggil dia? Dia sakit mata. Wa yashtaki 'alayhi. Sebab tu dia tak datang sini. Takkan kau nak kasih bendera pada orang sakit mata? Macam mana nak jalan? Dia jalan tak boleh nak bawa bendera lagi. Betul tak? Salah itu. Kal fa arsilu ilai. Ataupun mereka diperintahkan atau apa, panggil dia bawa kemari. Maka didatangkan kepadanya. Fa utiyabihi, seolah-olah apa ni, dia dihirit lah ataupun di kita katakan apa? Dipimpin. Sakit mata dia teruk sampai kan tak nampak, sampai kena pimpin ke depan saf. Orang ni yang nak diberikan rupanya bendera. Orang yang tak minta, yang tak harap, yang tak tahu cerita apa pun. Ini menunjukkan apa? Mengikbatkan tentang qada dan qadar Allah SWT. Ia berlaku mengikut qada dan qadar Allah SWT. Yang paling tak ada harapan itulah apa ni, yang mungkin apa ni, ditakdirkan oleh Allah SWT. Fabasaqa fi ainai. Rasulullah SAW meludah di kedua matanya. Dan Allah SWT, Nabi SAW berdoa lahu, untuknya. Jadi Nabi SAW doa kepada siapa? Kepada Allah SWT. Sebab apa? Yang boleh menyembuhkan penyakit hanyalah Allah SWT. Nabi cuma boleh doa. Fabara, maka dia sembuh seperti tak pernah sakit pun. Maknanya serta merta. Tak ada macam mula-mula tak nampak, terus bila dah doa nampak sikit, nampak separuh, tak ada. Macam tak ada sakit terus. Itu salah satu daripada tanda kenabian Nabi SAW. Baik, ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada baginda SAW. Terdapat di sini permasalahan. Jadi kalau ada orang sakit mata sekarang, kita buat macam ini. Baik, jadi apa kita buat? Kita jumpa doktor. Kita doa boleh ya? Doa tu masih boleh lagi. Baik, ada orang kata ini dalil bahawa kita boleh ambil berkat. Tabarruk. Tadi baru kat Masjid Raudhah kita cerita pasal kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yaakob nangis sedih kehilangannya Nabi Yusuf alaihissalam sampai apa? Sampai buta. Fafadat ainah. Jadi apa yang dilakukan oleh anaknya Nabi Yusuf alaihissalam? Dia ambil baju je, dia suruh orang apa ni? Hantarkan, campakkan kepada muka Nabi Yaakob alaihissalam. Memang betul orang lakukan apa ni? Baiklah. Buta tadi, buta sekarang dah boleh sembuh. Tengok. Macam mana dia boleh sembuh? Ambil berkat. Tabarruk dengan baju wali. Ni awak pandai nilai lah. Ni Quran kata ni. Ni bukan hadis lemah, hadis palsu. Ni Quran. Cantik betul ya. Dan ni hadis sahih ni. Bukhari Muslim. Nabi SAW ludah. Ambil berkat dengan ludah Nabi SAW. Kalau Nabi SAW punya ludah bagus sebab dia Nabi, jadi kalau orang yang setanding dengan dia ataupun hampir ke, iaitu apa? Wali, syekh pun boleh jugalah, kita kiaskan lah. Orang yang baik-baik, orang soleh ni, ibadat, kita punya air ludah pun kita boleh pakai. Boleh pakai. Kumpul air ludah baik-baik. Bajunya ke dan seterusnya. Awak kalau baca kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan kumpulan ini, kita tahulah kumpulan siapa, tak payah cakap. Ada ni semua dengan dalil yang jauh berkilometer, jauh berapa kilometer pun orang boleh ambil jadi dalil. Kita tak nak bezakan mana satu mukjizat yang khusus dan selainnya. Jadi untuk kita dalam bab tabarruk ni, kita ambil sikit saja. Bahawa asalnya ada sesuatu namanya ambil berkat. Bukan kita nafikan. Ada sunnah wal jamaah tidak menafikan. Kita kata ni Wahabi pula ke apa? Tak ada. Ada namanya ambil berkat. Kita akur sebab apa? Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Baik. Tetapi mengambil berkat ni ada macam-macam jenis. Ada macam-macam cara. Ambil berkat dengan tempat, ambil berkat dengan masa pun ada. Ambil berkat dengan orang, yakni zat orang. Jadi ini semua ada berbeza-beza keadaannya dan hukumnya. Ada pun mengambil berkat dengan tempat. Tak ada kita ambil berkat dengan tempat dengan kita sapu-sapu badan kita dengan tempat. Yang ada adalah apa? Kalau tempat tu adalah tempat yang diberkahi, maka kita lakukan ibadat di tempat itu. Itu je. Kalau benar ada berkat seperti di masjid, Masjid Nabi. Masjid Nabi, Masjidil Haram lebih berkahnya daripada Masjid Nabi. Kenapa? Sebab ibadah kat sana lebih daripada ibadah kat Masjid Nabi. Jadi dengan kita beribadah banyak-banyak di tempat yang ada berkah ni, itulah cara kita dapat berkat. Jadi beribadah kepada Allah SWT, bukan pergi kat tiang dia, pintu dia, kita sapu-sapu. Dan telah kita terangkan kan banyak kali, hatta Hajar Aswad tu, mana kita apa ni, kita sapu, kita cium. Cium cium dengan apa? Dengan mulut, cium dengan mulut. Cium hidung ke, cium lah maknanya, betul-betul. Itu pun bukan ambil berkat sebenarnya. Itu bukan pasal nak ambil berkat. Sebab ikut sunnah. Sebab kalau betul-betul, takkan dekat Hajar Aswad aja berkat, seluruh Kaabah tu berkat. Betul tak? Semua berkat. Kenapa kita tak cium Hajar Aswad? Kita cium corner sana, corner sana, corner semua kita cium. Atau semua batu tu kita cium lah, senang cerita. Tak sunnah. Bukan pasal dia ada berkat, dia ada power Hajar Aswad tu. Dia boleh hapuskan dosa ke, sembuhkan penyakit ke, ada manfaat ataupun tolak mudarat. Tak ada. Sebab tu Umar bin Khattab kata, kalau aku tak nampak Nabi SAW cium kau, makabal tu aku takkan cium kau. Jadi aku cium ni kerana ikut sunnah. Yang ada syariat kita pegang, kalau kita tak dapat apa ni, ataupun cium, adalah dua je, dua rukun je, rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani, lain tak ada. Jadi ni semuanya mengikut sunnah. Kemudian makam Ibrahim tu pun bukannya disuruh kita pegang-pegang ke apa benda. Kita disuruh apa? Solat. Belakang makam Ibrahim tu je. Itu pun kalau boleh tak mengganggu orang nak tawaf dan apa semuanya. Orang tahu orang nak jalan, awak diri kat tengah-tengah, awak trafik polis ke? Trafik polis pun tak boleh diri kat tengah-tengah tu lah. Dia pun kalau kita datang dia pun takut juga dia pergi tepi. Takut mati juga dia. Awak nak solat betul-betul kat Ibrahim di tengah ramai orang. Mana boleh? Carilah belakang-belakang sikit. Tapi itu je, bukan disuruh kita apa ni sapu-sapu makam Ibrahim tu dan sebagainya. Apa lagi di kawasan lain di Makkah? Apa lagi kubur? Lagi kita tak disuruhkan apa ni ambil bekat dengan sapu-sapu dan sebagainya. Ada pun tempat, tempat yang ada berkah. Ramadan. Khususnya akhir-akhir bulan Ramadan, 10 hari Zulhijjah, hari Jumaat dan itu dan ini. Macam mana kita ambil berkat dengan masa? Kita berada pada malam tersebut ataupun hari-hari tersebut. Waktu-waktu tersebut. Sepertiga malam daripada yang terakhir daripada malam, kita berdoa, kita apa ni beristighfar, kita bersolat dan sebagainya. Itu cara kita ambil berkat. Itu semua tak ada masalah. Yang terakhir ni, iaitu ambil berkat daripada orang, daripada zat orang, daripada kepala orang, daripada hingus orang, taklah, daripada air ludah orang, daripada baju orang dan sebagainya. Kerana dia ada berkat. Kita kata boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Dengan syarat bahawa ada dalil bahawa orang tu ada berkat. Kalau nama dia berkat ke, barat ke, mubarak ke dan sebagainya tu tak tahulah. Nama boleh mubarak tapi dia tak ada berkat langsung ke? Jadi kita katakan asalnya semua orang beriman ada berkat. Semua orang beriman ada berkat. Kerana iman dia, lagi banyak iman dia, lagi penuh berkah. Lagi banyak ilmu dia, lagi banyak berkah dia. Berkah dia dengan ilmu dia, lagi banyak dakwanya, ibadahnya, lagi banyak berkah dia. Tapi itu tak boleh menjadi apa ni dalil sebagai seorang tu ada berkat. Kita ambil berkat dengan dia dengan sapu-sapu dia. Sebab apa? Itu adalah keberkahan daripada sifat dia. Kalau dia orang yang berilmu, macam mana ambil berkat daripada orang alim? Sapu-sapu dia punya tangan, jagut dia ke apa, kita ambil satu dua simpan. Kita ambil daripada ilmu dia, belajar lah daripada dia, tak tahu tanya dia. Itu cara kita ambil berkat daripada seorang alim. Dan seterusnya, orang yang bertaat ibadat, macam nak ambil berkat daripada dia? Kita contohi dia. Betul tak? Ataupun perkara yang dia boleh lakukan untuk kita, contohnya dia tolong kita ke, berdoa untuk kita ke, dan sebagainya yang disyariatkan dalam nas-nas, okey, itu tak apa. Ada pun orang yang benar-benar ada berkat, luar dalam kita katakan, zat dia ada berkat, tangan dia ada berkat, peluh dia pun ada berkat. Yang itu hanya khusus untuk siapa? Yang kita tahu ada dalil. Nabi-Nabi. Adapun Nabi Adam apa semuanya, mana kubur dia pun kita tak tahu. Kalau kita tahu pun kita tak boleh pastikan. Baik, yang kita tahu sekarang Nabi Nabi Muhammad SAW. Baik. Macam mana orang nak ambil berkat daripada badan Nabi SAW? Kalau nak korek kubur dia? Oh tak ada. Kita tak boleh korek kubur. Tapi tanah tu dah campur dengan Nabi SAW. Jadi kubur dia punya apa tu semua tu, apa yang berkaitan kita pegang tanah dia pun jadi. Dia dah apa dah? Dah melekat dia macam apa? Dia dah. Dia ada magnet, dia ada. Dia tarikkan kat situ. Jadi kita pegang kat situ pun dah dapat berkat. Batil lah. Ini tak ada kena-mengena dengan ni. Mana ni teori-teori falsafah. Dah tak diajar oleh Nabi SAW dan sebagainya. Jadi mengambil berkat daripada Nabi SAW, badannya, peluhnya dan sebagainya, itu ada khusus ketika hayat Nabi SAW. Apa pun sudah-sudah itu tak ada lagi. Kemudian baju Nabi SAW ada lagi ke sampai sekarang? Rambut dia ke apa ke, ada orang taruh kat muzium dan sebagainya. Kalau orang kata ada, awak boleh pastikan, boleh buktikan bahawa ni dia? Mana awak tahu? Tak boleh pastikan. Jadi kalau tak ada, sah tak kita bertabaruk dengan asar, yakni bekas-bekas Nabi SAW? Dah tak ada lagi, jadi tak ada jalan ni. Okay. Kalau Nabi SAW dah tak boleh, lepas tu siapa lagi? Lepas tu dah tak ada lagi yang ada dalil bahawa dia ada berkat seperti Nabi. Jadi tak ada berkat. Sebab itu kita bahaskan dalam masalah tahnik bahawa dapat anak. Kita apa tu, apa ni, kunyah dengan kurma sikit kan. Lepas tu kita ambil daripada mulut tu, kita sapu kat dalam mulut anak yang baru dilahirkan tu. Jadi kenapa mereka lakukan? Mereka kata ada hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim pun ada. Nabi SAW bila sahabat-sahabat tu baru dapat anak, dia bawa pada Nabi SAW, Nabi SAW akan buatkan begitu. Dan Nabi SAW kan doa wabarak wabarak alaih dalam hadis itu. Dan Nabi SAW kan berdoa dan meminta berkah untuk apa ni, keberkahan untuk anak tersebut. Jadi kita pun buat. Tapi bukan dengan Nabi SAW, kita jumpa dengan apa ni, macam Nabi SAW lah, dengan ustaz ke, dengan syekh ke, dengan apa lah. Konon-konon nak dapat berkat dan mengamalkan hadis tersebut. Jadi kita katakan air ludah awak yang awak kunyah kurma tu, awak punya air ludah entah-entah ada virus tak tu. Cik penyakit pula. Mana awak tahu awak punya ludah macam air ludah Nabi SAW. Jadi asalnya tak boleh. Kalau untuk tujuan memberkahi anak tersebut dan kita buat demikian, tak boleh. Dah tak ada lagi. Itu termasuk perbuatan apa? Perbuatan orang yang apa tu, yang sapu-sapu kubur dan seterusnya. Jadi yang ada cuma apa, doakan untuk anak tersebut. Dan kalau ada faedah lain daripada tahnik ini yang disebutkan oleh ulama, supaya bila dia rasa benda yang manis, jadi apa ni, dia punya sistem perut dia tu semua akan apa, penghadaman akan apa ni, akan terbuka, jadi senang dia nak minum susu dan sebagainya. Jadi kalau daripada sudut situ tak ada masalah. Jadi kita buat demikian bukan kerana tabarruk. Jadi siapa pun boleh buat. Yang afdal adalah orang paling dekat dengannya, iaitu bapanya lah. Tak ada bapanya, mak dia pun buat, ataupun siapa-siapa yang dekat situ, tak payah nak pergi panggil ustaz. Dan ada yang salah lagi satu, orang tahnik tujuh hari yang ketujuh. Apa faedah hari ketujuh? Dah minum susu banyak dah, dah buang air dah apa semua, dah jadilah okey. Jadi kita lakukan tu baru dilahirkan sepatutnya. Jadi ada orang ingatkan itu sama dengan akikah, sama dengan potong jambul ke potong apa. Jadi sebenarnya tidak, dia baru lahirkan, kita dah tahnikkan dia. Okey. Bukan tujuan untuk mengambil, untuk mengambil berkat. Dan lepas tu kita doa kan anak tersebut. Dan itu tak pasal. Okay. Jadi Nabi SAW meludah mata Ali bin Abi Talib dan dia berdoa dan sembuh sebagaimana seperti sedia kala. Dan Nabi SAW menyerahkan bendera kepada beliau dan Nabi SAW memberitahu Ali bin Abi Talib untuk jalan dengan tenang. Unfus ala rislik, nak pergi perang pun jangan kubur gapah. Jangan macam apa tu, kita katakan Red Indian punya gaduh perang dan sebagainya. Tak ada, tak ada. Kita tak ada macam itu. Kita relax, tenang. Dan bukan terus perang pun. Nabi SAW suruh apa? Tumadu'uhum ilal Islam. Panggil dorang ataupun tulis pada mereka, aku ajak kamu kepada agama Islam. Berimanlah kepada Allah SWT. Tauhidkan Allah SWT. Tinggalkanlah apa ni, tuan-tuan selain Allah SWT. Dan seterusnya. Dan bukan tu saja. Akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi. Khabarkan kepada mereka hak-hak Allah SWT. Hak-hak Allah SWT tentang agama Islam, iaitu solat dan sebagainya. Kena kasih tahu dulu. Sebab takut dia dah masuk Islam dan ucap la ilaha illallah. Amat solat lah. Solat 5 kali lah. 5 kali susah. Tak cakap pun nak kena solat 5 kali. Solat boleh. Zakat susah lah. Ataupun puasa susah lah. Habis. Dia dah murtad pula. Kita kena bunuh dia pula. Pasal kita tak kasih tahu. Sebab tu kata Syekh Tamir Rahmat Ta'ala, kalaulah ada perkara-perkara yang agak susah orang kafir nak buat, waktu kita nak ajak dia Islam, kita khabarkan dia kepada dia tentang perkara yang agak susah dia nak buat tu. Supaya apa ni? Supaya jangan nanti pula dia tak mau buat dan dia murtad. Sebab kita tak beritahu kan kepada dia. Kita kena kasih tahu kepada dia. Bukan kita kasih tahu kepada dia, awak dah masuk Islam mesti sunat lah. Sunat tak ada dalil pula yang betul-betul kira kata jelas nak kena sunat untuk lelaki ke untuk perempuan yang masuk Islam. Jadi kita katakan dia kena tutup arak tau. Kita kena cakap dengan dia lah, tak boleh minum arak tau. Lagi-lagi kita tahu dia apa ni, kaki arak punya. Ni babi semua tak boleh. Kita cakap dengan dia, kalau masuk Islam tak macam itulah. Kita ada perkara-perkara yang kita rasakan apa ni dia perlu tahu, kita kasih tahu supaya apa, tak apa ni, dia tak terperanjat dan akhirnya dia benci. Sebab kita tak mau paksa orang masuk Islam dengan tanpa rela dia. Boleh? Kemudian fa wallahi la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin. Naam, bukan humur eh, humur tu. Dia tulis humur eh. Awak kena matikan mim dia, humrin. Naam. Humur tu plural untuk keledai. Himar, humur. Humrun. Plural untuk merah. Unta merah adalah unta kesayangan orang-orang Arab. tu baru seorang. Kalau ramai orang, lagi banyak pahala. Tapi yang sebenarnya, kalau tak ada orang masuk Islam pun dengan dakwah kita pun, kita adalah orang yang terbaik. Tak ada orang lebih baik daripada kita. Dalilnya apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada seorang yang da'a ila Allah, yang menyeru kepada Allah? Tak ada orang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah SWT, melainkan orang yang berdakwah kepada Allah SWT. Jadi beramal soleh dan dikata aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Jadi kalau dakwah aja dah jadi orang yang terbaik, apalagi kalau dia dakwah, orang terima dakwahnya, tentulah dia orang yang baik, insyaAllah. Jadi kalau orang-orang macam gini, kita bantu dia, kita sayang dia, bukan kita jealous dengan dia sebab orang ikut dia dan sebagainya. Jika tidak ada tuhmahan terhadap dia lah, lagi dia punya manhaj betul dan sebagainya, kita tuduh-tuduh dia, bukan pula hasad dengki dia apa semua. Jangan belajar dengan dia, jangan ikut dakwah dia dan sebagainya. Sebab Allah SWT kata waman ahsanu qawlan, orang siapa yang lebih baik kata-kata dia daripada orang menyeru kepada Allah SWT lah. Dan orang amal soleh, yang penting amal dia soleh apa semuanya, insyaAllah kita bersama-sama dia kalau boleh, ataupun kita sayang dia, kita contohi dia. Okay, kita baca secara cepat. Kita kena gustan balik muka surat 143. Kandungan bab ini, kandungan bab ini semua dituliskan oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad bin Wahab sendiri. Ini kefahaman beliau tentang apa? Tentang ayat dan hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ini. Yang pertama, dakwah kepada syahadah la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang ikut aku. Baik, sebagaimana dalam ayat yang pertama. Yang kedua, diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata kerana Allah. Kerana kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran, justru dia mengajak untuk berloyalitas penuh kepada dirinya sendiri. Walaupun nampak dia ajak kepada Islam dan sebagainya, tapi sebenarnya dia ajak orang apa? Taat kepada dia je. Dengar cakap dia je, jangan dengar pendapat lain. Bahkan pendapat lain ada pun dia tak nak bilang. Ini jelas, ni bukan apa ni, dakwah kepada Allah SWT. Kalau dia punya isi dah betul. Ada orang masalah isi dia pun salah. Tauhid yang dia sampaikan tu pun bukan tauhid betul. Sunnah yang dia sampaikan tu pun bukan sunnah betul. Hadis palsu ke, hadis lemah ke dan sebagainya, orang tolak, yang ulama tolak. Kita tengah ceritakan tentang orang yang isi dia betul tapi niat dia tak betul. Ini salah. Selalu macam ini dia akan timbulkan keburukan lebih daripada manfaat dan kebaikan. Dan yang seterusnya, yang ketiga, mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajipan. Ala basirah. Basirah kita katakan ilmu. Sampai seolah-olah boleh nampak. Basirah daripada penglihatan asalnya. Jadi kita yakin apa yang kita sampaikan itu. Dan itu termasuk yang wajib. Yang keempat, termasuk bukti kebenaran tauhid, bahawa tauhid adalah mengagungkan Allah dari mensifati Allah dengan sifat yang merendahkannya. Dalilnya wa subhanallahi, dan maha suci Allah daripada apa? Dari segala sifat yang kurang. Jadi kita perlu terangkan pada orang ramai tentang sifat-sifat Allah SWT yang mulia, nama-nama Allah SWT yang indah. Dan keterangkan juga sifat-sifat yang menyalahikan sifat yang mulia untuk Allah SWT. Dan orang bila dakwah tak mau cerita pasal sifat dan sebagainya. Tak boleh. Yang kelima, di antara keburukan syirik, bahawa syirik adalah merendahkan Allah. Wama ana minal musyrikin. Yang keenam, termasuk pelajaran yang sangat penting, bahawa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik supaya nanti tidak menjadi seperti mereka, sekalipun dia tidak melakukan perbuatan syirik. Itu adalah yang kita dah sebutkan. Ingat lagi, wama ana minal musyrikin, bukan wama ana musyrikun. Wama ana minal musyrikin, aku bukan daripada golongan musyrikin. Kan beza ya. Aku bukan musyrik dengan apa? Aku bukan golongan musyrikin. Jadi kena jauhkan daripada lingkungan orang-orang yang buat syirik. Yang ketujuh, tauhid adalah kewajipan yang pertama. Apa dalilnya? Daripada ayat dan juga hadis. Yang pertama sekali yang kau serukan pada mereka, wahai Mu'az, apa dia? La ilaha illallah. Itu dia. suruhkan kepada la ilaha, bukan ucapan dia je, eh? Ha, dengan makna je, dengan syarat-syaratnya. Tapi sebagian ilmu ulama kalam, kewajipan yang pertama sekali adalah an-nazar, iaitu meneliti, melihat, mengkaji tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pula yang kita nak kena apa ni, kena fikir pula Allah wujud ke tak wujud, apa dalil-dalil Allah wujud ke tak wujud. Dalam Quran kita tak jumpa ni. Yang kita jumpa pertama sekali adalah apa? La ilaha illallah. Sebab kadang-kadang Allah wujud ke tak wujud itu diketahui dengan apa? Dengan fitrah, dalil fitrah. Semua orang dilahirkan apa ni? Islam misalnya. Kullu mauludin yuladu 'alal Islam. Lainkan apa? Dipengaruhi dengan apa ni? Dengan suasana dia. Jadi kalau kita benar-benar alal fitrah, kita tahu bahawa Allah SWT itu wujud. Allah SWT itu esa dan sebagainya. Tapi kita tak tahu Allah SWT itu wajib diesakan. Ha, itu mungkin kita tak tahu. Kita ingatkan ada wusata ataupun perantara-perantara untuk Allah SWT ke dan sebagainya. Atau gambaran-gambaran sifat-sifat tentang Allah SWT yang tak betul. Itu mungkin kita tak tahu. Tentang wujud Allah SWT tak payah nak fikir panjang lah. Lihat dia keadaan keliling tu, langit bumi, bulan matahari. Semua itu adalah tanda-tanda wujudnya Allah SWT. Right? Yang ke-8, tauhid adalah pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajipan yang lain. Termasuk kewajipan solat. Tauhid dulu baru cerita pasal solat. Tapi kalau orang dah tahu tauhid, tempat kita pergi ni tauhid dia dah bagus, perlu nak start dengan tauhid lagi? Tak payahlah. Kita pergi pada solat pula dan seterusnya. Kalau solat pun dah okey, kita pergi pada yang itu, yang ini, yang ini, yang ini. Sampai kepada perkara yang orang tak tahu, kita sampaikan. Tapi dalam waktu yang sama, jangan lupa terus menerus ingatkan tentang apa? Tentang tauhid, sebab dia paling utama. Jangan sampai kita cakap pasal ibadat sana sini atau cakap pasal masalah hati sana sini, bab tauhid pun dah lupa dah, tak pernah sentuh. Habis. Cakap tentang macam mana nak buat baik dengan orang, buat baik dengan orang, buat baik dengan orang. Warga negara yang baik, orang yang baik, orang baik, itu lah tauhid pun terlupa. Hari ni dia semayang kat masjid, besok semayang kat temple. Tauhid dah terlupa. Itu masalah. Yang ke-9, pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah. An yuwahidullah, ni satu lagi riwayat. Adalah pengertian syahadat. Makna syahadat adalah mentauhidkan, mengisahkan Allah SWT dalam tiga perkara tu. Ingat lagi kita? Tapi yang utama sekali, tauhid ibadat. Tauhid rububiyah, selepas tu tauhid asma wa sifat. Yang ke-10, seorang boleh jadi termasuk ahlul kitab. Ada kitab, ada ilmu, akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tapi tidak mengamalkannya. Seperti apa berlaku dah untuk orang-orang ahlul kitab di Yaman. Ada kitab tapi tak tahu makna la ilallah. Orang kata la ilallah juga. Akidah mereka asalnya adalah akidah tauhid, tapi dah tak tahu lagi makna tauhid. Mereka jadikan Uzair anak Allah, Nabi Isa anak Allah dan sebagainya. Jadi kalaulah ada orang alim, ada ustaz kata, oh tauhid aku tahu semuanya. Tak, banyak kita ilat kitab-kitab. Orang yang membahaskan tentang tauhid, dia tak tahu makna la ilaha illallah. Wow, tengok kitab memang sedih. Bahkan dia mentakrir kan, dia mengajar buat syirik. Kalau kita susah payah baca Al-Madkhal, satu kitab tu, saya tak ingat nama kitab apa nama dia, Ibn Maliki ke Al-Hajj, tak silap saya. Dia ajar orang, kalau dah susah payah, tak dapat apa-apa bantuan apa semuanya, pergilah ke kubur. Itu dia ajar. Macam mana tak apa ni, anak murid dia sesat. Alim dah tak tahu. Yang ke-11, sebenarnya, atau dia mengetahui makna la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya sebagai alur kitab. Yang ke-11, perlu diperhatikan metod pengajaran secara bertahap, tadarruj. Yang penting dahulu baru yang selepas itu dan seterusnya. Yang kita dapat ini adalah garis yang kasar. Tapi kadang-kadang ada khilaf. Ni lebih penting ke itu lebih penting? Itu khilaf-khilaf tak apalah. Tapi asalnya inilah dia. Tauhid dulu, baru kabar yang lain. Kemudian yang ke-12, iaitu dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang penting dan begitu seterusnya. Yang ke-13, salah satu sasaran pembahagian zakat ialah orang-orang fakir. Dan ini juga dalil bahawa kita tak perlu nak kasih 8-8 asnaf zakat kita. kita kasih satu pun dah cukup, fakir pun dah cukup. Apa dalilnya? Dalil hadis Mu'az bin Jabal. Tapi mazhab Syafi'i kata Quran sebut 88 asnaf. Jadi kita mesti apa ni? Kasih 88 sekali. Sebab tu bila kasih pada Amil ke apa ni, ni akan kasih pada 8 asnaf eh. Macam mana nak kasih 8 asnaf? Mana ada asnaf tu semua lagi? Kan semuanya ada lagi. Wafir rekab hamba abdi mana lagi? Jadi yang benarnya kita kasih satu asnaf pun dah cukup. Yang 14, orang yang berilmu hendaklah menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Jadi ini daripada apa ni, hadis Mu'az bin Jabal. Dia apa ni, lebih tahu, dia kasih tahu pada orang yang tak tahu. Dan kemudian berkenaan dengan zakat, dilarang untuk mengambil harta pilihan, yakni yang termahal nilainya. Jadi diambil yang pertengahan saja. Yang berikutnya adalah supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang secara umum. Sebab apa? Bila dia dianiaya, kemudian dia doa atas orang yang menganiaya dia, doanya itu mustajab, tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada terdapat satu riwayat, ada pemerintah yang kejam lah, ada raja yang kejam. Dia selalu menganiaya rakyatnya. Jadi satu hari dah berapa lama tu, akhirnya orang apa, memberontak. Dan akhirnya dia dicampakkan dalam tempat yang hina. Jadi raja ni tanya pada anaknya, kenapa kita dah jadi macam gini? Apalah nasib kita? Ni betul lah. Jadi anak dia kata, inilah doa orang-orang yang kita anaya dulu, sebab tu kita jadi macam ni. Ini satu pelajaran bagi orang yang menganiaya orang. Kemudian diberitahukan oleh Rasulullah SAW nombor 17 bahawa doa orang mazlum dikabulkan Allah. Yang ke-18, di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, seperti kesulitan, kelaparan dan wabak penyakit. Ini bukti-bukti tauhid bahawa Allah SWT hanya adalah Tuhan. Yang lain semua makhluk, walaupun dia Nabi, walaupun dia sahabat, semua boleh sakit, semua boleh timpa susah. Tak bermaknanya kita dah terror, dah jadi wali ke, dah jadi apa ke, kita tak boleh sakit, tak boleh susah dan sebagainya. Itu sifat Tuhan saja. Baik, yang terusnya 19, sabda Rasulullah SAW, demi Allah niscaya akan kuserahkan bendera ini dan seterusnya, adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau. Baik, ini perkara yang gaib yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-20, sembuhnya kedua belah mata Ali setelah diludahi oleh Rasulullah SAW, termasuk pula dari tanda kenabian beliau. Yang ke-21, keutamaan Ali radhiyallahu an. Jelas eh, keutamaan Ali radhiyallahu an. Walau bagaimanapun, tidak bermakna Ali adalah sahabat yang paling utama di kalangan sahabat, tak juga eh. Dia ada keutamaannya, tapi sahabat yang paling mulia di kalangan semua sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian baru Ali radhiyallahu anhu. Yang ke-22, keistimewaan para sahabat kerana hasrat mereka yang besar sekali kepada kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan amal soleh dapat dilihat pada perbincangan mereka di malam menjelang perang Khaybar tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah mendapat kehormatan itu. Yang ke-23, iman kepada qadar, kerana bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Dan tentang qadar dan qadar Allah SWT, kita baca Quran banyak eh? Kisah Nabi Musa AS. Itulah. Ini adalah orang yang Fir'aun nak bunuh. Akhirnya apa ni? Fir'aun sayang pula, sedih, kesian, jaga dekat istana. Lalas apa? Dia datang pula, hancur Fir'aun kerana Nabi Musa AS. Ini perkara yang pelik. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi-Nabi lain dan seterusnya. Allah SWT, wallahu ghalibun ala amri. Allah akan menang atas urusannya. Jadi banyak orang tak tahu. Banyak orang ingat apa ni, usaha dia lah yang menentukan segalanya. Yang ke-23, yang ke-24, etika di dalam jihad sebagaimana terkandung dalam sabda Rasulullah SAW, melangkahlah ke depan dengan tenang. Yang ke-25 disyariatkan untuk berdakwah kepada Islam sebelum perang. Tapi ada khilaf apakah ini wajib ataupun tidak. Dalam kitab tu ada pembahasannya. Kalau dia belum diterima, belum menerima dakwah, wajib kata ulama untuk dakwah dulu. Jadi menunjukkan jihad bukan kerana nak bunuh orang yang bukan Islam. Ini bukan ethnic cleansing. Tapi kerana apa? Kerana dakwah. Yang ke-26, syariat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Syariat apa? Syariat dakwah kepada orang Islam ni, walaupun pada ahli kitab yang dah pernah didakwah oleh nabi-nabi mereka pun, kita dakwah dia juga. Ada orang kata, oh, kita dakwah kepada orang kafir musyrik aja. Orang Nasrani, orang Yahudi tak boleh, tak payah dakwah. Sebab dia dah didakwah oleh nabi mereka. Batil lah, dakwah ni kepada semua. Yang ke-26, yang ke-27, dakwah dengan cara yang bijaksana, dengan hikmah, sebagaimana disyaratkan dalam sabda beliau, dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Okay, teruskan. 28, mengetahui hak Allah dalam Islam. Apa hak Allah SWT dalam Islam? Bukan ucap saja. Sebab tu kemarin ada persoalan, ada pertanyaan tentang hadis man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang akhir perkataannya, kata-katanya sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Adakah dia sebut dia mesti masuk syurga? Dia kata ya, kalau dia apa ni, dia laksanakan kewajipan-kewajipan la ilaha illallah. Yang utama sekali tidak mensyirikkan Allah. Yang ke-29, kemuliaan dakwah dan pahala bagi seorang dai yang berhasil memasukkan satu orang saja ke dalam Islam. Yang ke-30, boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, wallahi lain yahdi, yakni Nabi SAW telah bersumpah ketika apa ni, ketika mengajar. Itu perkara-perkara yang cabang. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dulu, tak ada soalan. Kita akan sambung pada pembahasan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum.